قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للباب. حديث صحيح رواه الإمام البخاري. Selanjutnya penyampaian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Hudzaifah, kita baca bersama-sama. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layl يشوس فاه بالسواك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. حديث رواية صحيح رواه الإمام البخاري صحيح. أدرينا ذلك حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ذلة الجهل والضواجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحبانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا الاجتماع وبهذه المناسبة الكريمة الطيبة الطاهرة. جمعنا الله وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رؤية ووعدا في الدنيا والآخرة. آمين اللهم آمين. Impahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur yang melimpahkan kepada kita rahasia keluhuran dan rahasia kebahagiaan dan rahasia kenikmatan, yang juga menerbitkan bagi kita rahasia kerajaan terluhur dari segenap kerajaan, yaitu kerajaan sanubari yang disabit difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis kudsi: Ma wasi'ani ardi wa samai, tidak akan pernah bisa mampu menampungku langitku dan bumiku, dan yang mampu menampungku adalah qalbi abdi al-mu'min, adalah sanubari hamba-hambaku yang beriman. Tiada akan mampu langit dan bumi menampung rahasia sifat-sifat keluhuran ilahi kecuali sanubari yang tampaknya kecil bentuknya, tapi kerajaannya sangat luas dan sangat disiapkan oleh Allah untuk menampung cahaya Allah, keridaan Allah, keluhuran Allah, kemuliaan Allah, kecintaan Allah, kasih sayang Allah, dan segala yang mulia yang tidak mampu ditampung oleh alam semesta. Demikian disampaikan guru mulia kita Al-Arif Billah Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Afif di dalam kitabnya Mamlakatul Mulud wal A'dha, bahwa kerajaan terbesar adalah kerajaan sanubari. Jika hati kita dipenuhi dengan keluhuran dari sang pembawa semulia-mulia keluhuran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati itu akan terang benderang bercahaya, terbitlah keluhuran dan sirna segala sifat yang hina. Maka dengan kehadiran kita di malam ini, kita berada di dalam keluhuran dan menaiki tangga-tangga keluhuran. Jangan sampai, dan selalu berusahalah untuk terus semakin baik, dan berjuanglah, karena kehidupan ini adalah perjuangan. Kehidupan adalah perjuangan hidup, modal mencapai kesempurnaan akhirat. Dunia adalah modal besar dari Allah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat. Seluruh kenikmatan yang disiapkan dan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah digunakan untuk hal-hal yang dipakai untuk mencapai keluhuran yang kekal, atau hanya sekedar kita lewati untuk awal nafsu belaka. Maka hadirin hadirat, kita yang tadi mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita, demikian berat perjuangan kita, ada godaan syaitan, ada kemuliaan majlis ta'lim, ada kemuliaan-kemuliaan lainnya. Ini semua adalah rahasia tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mesti kita panut dan kita berhati-hati. Di satu pihak kita sering menghadiri majlis ta'lim, di satu pihak kita bersihkan hati kita saat hadir majlis ta'lim, di pihak lainnya keluar dari majlis ta'lim siap untuk menguatkan diri daripada membenahi diri daripada godaan-godaan syaitan yang terus mengajak kita kepada kehinaan, mengajak kita kepada hal-hal yang fana, dan selalu membuat kita lupa dari hal-hal yang kekal dan abadi. Sampailah kita di malam ini di hadis yang mulia, yang sebenarnya hadis ini pernah kita baca dan pernah kita lewati, namun riwayat itu dalam Sahih Bukhari teriwayatkan banyak mengenai hadis ini, yaitu masalah siwak. Siwak satu hal yang sangat kecil, seakan-akan bentuknya kecil saja begitu, lebih kecil atau paling besarnya sebesar ibu jari. Tapi hal itu membuka satu rahasia yang paling berharga dalam sepanjang alam semesta ini ada, hingga alam semesta berakhir berlanjut dengan alam yang abadi. Apa? Keridhaan Allah. Ketika penduduk surga diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, penduduk surga sudah masuk surga, sudah asyik dengan kenikmatan surga, Allah berfirman dalam hadis qudsi pada mereka, "Ra'ukum akthar min dalik." Maka aku berikan pada kalian yang lebih daripada ini semua, dari kenikmatan surga. Mereka berkata, apa wahai Allah yang lebih dari kenikmatan ini? Kau sudah ampuni kami, kau selamatkan kami dari neraka, kau masukkan kami dalam kenikmatan, apalagi kenikmatan lebih dari ini? Wahillah alaikum ridai, wala ashat alaikum ba'dahu abada. Ku pastikan bagi kalian ridhaku, dan aku tidak akan murka pada kalian selama-lamanya. Keridhaan itu ternyata hal yang paling berharga daripada surga lebih lagi. Dan itu ternyata tersimpan juga rahasia keluhurannya pada sebatang siwak. Disabdakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siwak mabharatun lil fam wa mardatun lil rab." Siwak itu pensuci mulut, bukan hanya membersihkan mulut. Kalau membersihkan mulut, kita bisa pakai sikat gigi. Zaman sekarang ada pasta gigi, sikat gigi, barangkali bisa lebih membersihkan daripada siwak. Tapi yang dimaksud matharah di sini membersihkan juga dosa-dosa di mulut kita. Mulut ini juga penuh dosa, mungkin mencaci, mungkin mengumpat dan lainnya, dan itu semua banyak tersucikan dengan siwak. Terbukti dengan kalimat selanjutnya dari hadis ini, mardhatun lirabb, pembawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh agung, hal yang sangat remeh dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya riwayat dari Sayyidina Hudzaifah ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai, kalau bangun malam memakai siwak. Maksudnya di sini kalimat Yesus dijelaskan di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari bahwa yang dimaksud di sini adalah menggunakan siwak membersihkan mulutnya dan memutarnya di mulutnya, diputar untuk mengitari seluruh giginya atas dan bawah, kiri dan kanan keseluruhannya di malam hari. Namun secara ringkasnya saja, karena waktu kita sempit, secara ringkasnya saja bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memakai siwak dalam segala hal yang berupa memulai dengan bersiwak, menyukai memakai siwak dalam banyak hal, hampir dalam segala hal, mau bicara bersiwak, mau bersiwak, duduk, tidak ada apa yang diperbuat bersiwak, bersiwak, sampai disebutkan siwak ini adalah akhir daripada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sakaratul maut. Saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, belum menghembuskan nafas yang terakhir, di fakhad Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di pangkuan Sayyidatuna Aisyah istri beliau radhiyallahu anha, saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melirik siwak daripada saudara lelakinya Sayyidatuna Aisyah. Maka berkata Sayyidatuna Aisyah, turidu siwak, turidu siwak ya Rasulullah, maka kau mau bersiwak wahai Rasulullah? Rasul mengangguk. Maka Sayyidatuna Aisyah membersihkan siwak yang dipegang oleh saudara kandungnya, saudara kandung lelakinya, lalu dibersihkan, disiwakkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bersiwak, baru beliau menunjuk ke langit dan berkata, Balil Rafiqil A'la, dan menghembuskan nafasnya yang terakhir Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat masih bersiwak dulu untuk menghadap Allah sampai tangannya pun terjatuh dari perangkatnya, dan wafatlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga dijelaskan siwak adalah sunnah yang terakhir masih di sakaratul maut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersiwak. Hadirin hadirat, layak untuk tidak kita lupakan siwak ini, untuk selalu kita gunakan siwak. Dijelaskan siwak silahul mu'min, siwak itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Jadikan siwak selalu bersama kita. Syaitan tidak suka dengan adanya siwak. Siwak sering hilang. Hadirin hadirat, oleh sebab itu diajarkan oleh guru mulia kita, siwak yang banyak, taruh di kamar satu, taruh di ruang tamu satu, di baju satu, di tas satu, tidak bisa tertipu siwak. Tidak ada di baju, ada di kantong. Tidak ada di kantong, ada di tas. Tidak bisa ditipu oleh syaitan. Ini hal seperti ini yang dilakukan oleh guru mulia kita yang insya Allah hadir di majelis ini insya Allah pada tanggal 7 Mei di Monas. Insya Allah kehadiran beliau sukses, acara beliau sukses. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita berpikir bersama, semoga Allah SWT memenuhi hari-hari kita dengan keluhuran, perkuat iman kita dan membimbing kita terus selalu di dalam ridha-Nya, dan diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk selalu berjuang dalam kehidupan ini, dalam jalan yang diridhai oleh Allah, tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agar dijauhkan musibah dari kita dan dari wilayah kita dan dari negeri kita dan dari seluruh wilayah muslimin. Ya Allah, jaga dari segala musibah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, gantikan dengan rahmah. Dan hal itu semua tidak mustahil kecuali darinya. Hal itu mustahil kecuali darinya. Limpahan musibah yang akan turun di masa mendatang, kita mohon kepada Allah agar digantikan dengan rahmat dan anugerah. Dan hal itu mustahil kecuali darinya. Fakulu jalan ya Allah. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله beri kekuatan iman untuk menghindari dosa, untuk menjalankan ibadah. Kami lemah, wahai Allah, dari menjalankan ketaatan, dari menghindari larangan. Beri kekuatan, ya Allah, ya Allah. Pada siapa kami mengadukan dosa? Kalau kami mengadu kepada makhluk, kami akan dicela. Tapi kami mengadu kepada-Mu, Engkau limpahi pengampunan. Ya Allah, ya Allah. Ana ma'a abdi haythuma dhakarani wa taharrakat bi shafatah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan dari kami musibah zahir dan batin, dunia, barzakh dan akhirat. Tiada yang mampu kecuali Engkau, wahai Sang Pemberi rahmat dan anugerah dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Allah. Kabulkan segala hajat dunia dan akhirat. Permudah segala yang sulit dari kami. Selesaikan masalah kami. Sembuhkan segala yang sakit dari kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.